kebijaksanaan, pertimbangan selalu diperlukan dalam kehidupan kalau engkau ingin melangkah dengan aman. Pemikiran bahwa segala sesuatu kerjakan sekarang, urusan belakangan adalah kebodohan yang tidak termaafkan. Jangan pernah melangkah sebelum membuat pertimbangan. Bahasa orang di dalam kerja berkata, jangan pernah bekerja tanpa rencana, karena itu kebodohan. Betul sekali. Amsal jauh sudah menyadari dan mengerti, rencana pun tak bisa hanya sekedar rencana tanpa pertimbangan yang matang di dalamnya. Tetapi pertimbangan pun tak bisa menjadi sekedar pertimbangan tanpa ada bijaksana yang mewarnainya. Bijaksana untuk mempertimbangkan, memutuskan. Hasil pertimbangan yang bijaksana akan memberikan rasa aman dalam jalan kehidupan. Hari-hari yang kita lewati akan terasa indah. Penyesalan terpinggirkan dari kehidupan karena tak pernah tiba, mengingat segala sesuatu sudah dipertimbangkan dalam bijaksana yang penuh. Tidakkah hidup ini ironi? Kita bekerja, mengumpulkan, mendapatkan, menyesali. Persoalan demi persoalan datang silih berganti, justru kita yang mengukirnya. Amsal mengajar kita, jangan menjadi bodoh. Amankan langkah, raih masa depan. Jangan ciptakan masalah hanya karena tidak mempertimbangkan dengan bijaksana tiap apa yang harus diambil dalam kehidupan. Jangan pernah memiliki apapun yang kau inginkan, tapi menyesalinya kemudian. Karena itu akan menjadi sangat menyedihkan. Pertimbangan bijaksana harus ada dalam hidup kita.